Bagaimana dengan para ahli bidah? Apa kita juga tidak boleh berloyalitas kepada mereka? Ahli bidah ada dua jenis ya. Ada bidah yang mengafirkan keluar dari Islam. Nah, ini sama hukumnya dengan orang-orang kafir. Dan ada ahli bidah, dia tidak kafir keluar Islam, tapi menyesatkan. Dan ini disepakati oleh para ulama untuk tidak duduk dengan mereka. Ya, tidak bergaul dengan mereka, menghajar mereka. Sebab ini bisa memberikan bahaya. Menyesatkan agama dari orang-orang yang istiqamah. Nah, tapi yang sering jadi masalah di sini, ya terlalu gampangan menjatuhkan vonis ini ahlul bidah. Ada orang yang berbuat bidah, tapi belum tentu dia ahlul bidah. Ya dia berbuat bidah mungkin karena itu pengajaran turun-temurun, dia tidak tahu itu keliru. Ya, jelas ya? Ada yang seperti itu. Baik, karena itu harus dipahami ya bahwa orang yang jatuh di dalam bidah itu belum tentu dikatakan sebagai apa? Sebagai ahlul bidah.